Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan Rizal Mustafa atau Rizal Ucil, Medayun RT 7 RW 1 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, dengan judul Nasibe Wong Bangkel. Cerita iki tak alami tahun 2007. Waktu iku kedadiane ya kuwi kayu ing alas padha ditebangi. Pas wektu kuwi aku bareng koncoku sing jenenge Sajat. Aku omong-omong karo dekne. Piye Jat, ayo tuku kayu ning alas, kapung kayu alas regane murah. Luwung kena digawe bakalan cagakan ngarep omah. Ayo mas, ya mumpung murah tenan ya, ayo. Aku karo Sajat budal ning alas tuku kayu marang wong Blandong. Sakwise iku leren ngenti wektu sampe tengah wengi, marai kayu sing tak tuku kuwi ilegal utawa barang peteng larangane negara. Iku wayahe wis tengah wengi, sakluwe jam 12. Jam 12 bengi iku aku budal karo Sajat numpak sepeda ontel. Desa tekan desa wis tak liwati. Wektu kuwi pas nepaki tanggal 15 bulan ketoki bunder seser madangi dalan sing tak liwati. Swara jangkrik lan kewan wengi liyane ngancani langkah-langkahku budal bangkel kayu. Sakwise aku tumekot dusun Pencol, aku lan Sajat kaget mergo dicegat karo polisi. Polisi podo brok-brok ngomong, "Madek woi, madek, madek nek gak madek tak bedel siramu." Pendengar Radio Istana FM, khususnya Jimaters, Jimaters, jangan lupa klik tombol subscribe di akun resminya Radio Istana FM Bojonegoro di channel YouTube Jimat Istana FM. Dan ingat, seluruh isi audio dan video adalah resmi milik Radio Istana FM Bojonegoro. Aku karo sajat melayu sak banter-banteri. Aku karo sajat nyasak-nyasak ing peteng-petengan kanti ora sadar dalan sing tak tuju. Kayune sajat ceblok digowo karo polisi. Tapi kayuku alhamdulillah jek diparingi slamet karo sing gawe urip. Aku lan sajat melayu ing arah kuburan kanti swasana remeng-remeng padang bulan. Kae sawangane ana luwangan. Ayo mlebu rene. Karo ngenteni polisi kae mere. Kayuku tak delikane nek grengar kae. Sajat banjur nyauri. Ya Mas, ayo ndelik ning kono ae. Bekan sikilku ya pegel. Gudah-gudahkan karo polisi ye. Aku ndelik ing luwangan kuwi kurang luwih sak jam. Aku langsung ngomong marang sajat. Kita iru saman jat, ayo metu, marai nek juru luangan kiri jumblongi yo akeh. Banjur aku metu saka luangan iku karo nyekel kayu nancep ing dhuwuri lawangan iku. Kayu sing tak cekel kuwi kurang luwih dawane setengah senti. Bareng aku lan sajat metu saka luangan iku, aku lan sajat kaget mergo ing ngarepku ana kayu trucup-trucup kating trucup. Kanti iku aku lan sajat sadar nek luangan sing tak gawe ndelik iku luangan sing arep dinggo mendem wong mati. Perasaan wedi aku lan sajat jukuk kayu sing tak delikno ing nguri greng kuburan. Terus aku lan sajat melayu sak banter-banter karo nyandungi patok-patok kuburan lan arep metu saka kuburan iku. Sawise aku tekan jobone kuburan aku ndelok kayune sajat digawa polisi. Sawise iku aku pamitan karo sajat. Ya wis jat, aku tak neruske mlakuku. Ya Mas, hati-hati ya. Terus aku mlaku dhewean karo nggawa kayuku sing jek slamet kuwi. Desa Klepek Semen Kidul sepat wis tak liwati. Satekane desa Sido Bandung swasana sepi banget. Aku kaget nek ngarepku ana wong krucil-krucil pendek akeh papat. Tur aku kaget meneh wong pendek iku karo mikul pendosa. Aneh. Tengah wengi kok enek wong mikul pendosa. Aku simpangan karo wong pendek-pendek iku padha ngawasi aku sangane kaya mangkel banget karo aku. Matane ana sing rupane abang kaya medeni wong karo melorok. Sakwise aku simpangan, aneh. Wong pendek-pendek kuwi tak telingai wis ilang. Pas wayah kuwi aku langsung nyebut asmane pangeran, terus aku neruske mlaku meneh. Sakwise tekan desa Barek sing nuju ing arahe tetek gandul, aku roh wujud rupane ireng. Wulune sak tujuh rumbuk, wujud iku tak wasi mundak cendak, kok malah gede tur mundak gede. Aku kaget meneh mergo wujud iku rupane kok ketek sing sedene sak cangkruk. Wujud kuwi nglangkai aku. Aku temenggengen, sikilku sangane wis ora iso obah. Tur awakku sangane ora bancik bumi. Sakwise aku sadar aku diweruhi barang lelembut sing wujude ketek gedene sak cangkruk. Banjur aku neruske mlaku. Desa Sobontoro, Prambatan, Sekaran wis tak liwati. Sakwise aku teko dukuh Semampir aku mbatin. Aku tak nyebal dalan liwat irigasi kan luwih cedak ya. Terus aku banjur nyebal nganti suasana jek sepi tintrim nyenyit banget. Sakwise aku teko ngisore wit pelemit kates sing tuwuh ning sak pinggire irigasi kuwi. Aku kaget tur jerit mergo nek ngarepku ana wong wedok nyeblok saka ndure wit pelem. Awake mung separuh mlayang-mlayang ngarepku. Aku melayu balik arah di blancang ngetok ning mburiku. Melayu ngidul di blancang ngetok saka kidul. Balik ngalor di blancang ngetok teko lor. Untune lan siunge metu karo ngetokne swara ngeses-ngeses dibarengi angin banter ing wilayah irigasi. Sakwise aku ngalami kuwi banjur aku semaput lan ora sadar. Idep-idep aku digugah karo wong menyang sawah. Aku tangilan nyadari nek wektune wis isuk. Terus aku ngadekno kayuku karo diwangi wong sing gugah aku mau. Wong kuwi takok karo aku. Nek apa le? Kok turune irigasi? Turu piye to? Aku ket bengi iki padhe mburi wong wedok sing awake kursi rah sampai awak. Gak ono sikile. Terus wong kuwi melayu karo jawab. Udeni wong lek, mbok kandhane ngono kuwi aku malah wedi. Terus aku neruske mlakuku kanthi sempoyongan nuju tekan omah. Pesenku karo Jimatres ati-ati yen metu bengi. Apa meneh nek liwat dalan sing sepi. Iki cerita saka aku Rizal Ucil saka desa Medayun, RT 7 Kecamatan Balen, Bojonegoro. Bersama tim Cimat. Terobosan terbaru, praktek herbal Mr. Fadil dan Ibu Sari SPD, ahli mengobati penyakit kronis luar maupun dalam tanpa operasi. Seperti asam urat, rematik, saraf kejepit, kelenjar tiroid, tumor ganas dan jinak, lambung, sesak napas, kista, hernia, sipilis, pengapuran tulang, wasir, lemah sewat,